wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati al-mukarram al-ustaz Haruna Hashim LC serta rombongan. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Bank Riau Kepri Syariah. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya Rabbal. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, mengambil perjanjian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadu. Tadi kita solat mengucapkan asyhadu, aku bersaksi. Tapi saat itu bukan aku bersaksi, asyhada. Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah mengambil persaksian Ustaz Haruna. Bersaksilah, bersaksilah bapak, ibu, semua kita waktu itu bersaksi. Dan semua saat itu mengatakan dengan satu kalimat, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Jadi kalau begitu semua kita di dunia ini bersaksi. Ya, Ustaz waktu itu ikut, ikut. Rasanya kami dari Bank Riau Kepri tak ikut Pak Ustaz. Semuanya ikut. Kalau ada bapak ibu merasa tidak ikut, itu karena tidak ingat. Kenapa kita tidak ingat? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Manusia adalah makhluk yang lupa. Orang yang lupa diingatkan. Ingat mengingatkan namanya tausiah. Namanya tadi disebut yang akan menyampaikan tausiah, ingat mengingatkan. Memangnya Ustaz Somad ingat waktu itu? Saya pun tak ingat. Lalu kenapa bisa cerita pagi ini? Tertulis dalam Al-Quran. Makanya kita disuruh sering baca Quran untuk mengingat-ingat kembali. Jadi apakah Cina-Cina, Konghucu, Batak Kristen, orang Barat, ateis waktu itu ikut mengambil persaksian semuanya? Ya, tidak ada pengecualian. Semuanya mengatakan, kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Tapi setelah sampai ke Batam, dia lupa. Sampai di Batam, siapa yang dia sembah? Siddhartha Gautama. Sampai ke Jakarta, siapa yang dia sembah? Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, haleluya. Sampai ke Jakarta, siapa yang dia sembah? Batu, lembu, pokok kayu, hantu. Lupa. Maka kita pun diingatkan lagi. Tadi sebelum sholat subuh, sholat qabliyah subuh. Jangan sampai tinggal. Orang yang tidak qabliyah subuh, hilang dunia dan seisinya. Khairum minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaat pertama ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Bapak boleh sekantor dengan Konghucu, boleh bertetangga dengan Buddha, boleh seperjalanan satu pesawat dengan penganut apapun, tapi dalam masalah akidah, masalah satu kantor, masalah kawan, sahabat, oke, no problem. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliy. Rakaat kedua dikuatkan lagi. Qul, katakan, huwallahu ahad, Allah esa, tunggal, tak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada Dia. Jangan minta pada keris kecil, jangan minta pada sumur tua, jangan minta pada pohon rindang, jangan minta pada Nyi Roro Kidul, jangan minta kepada tuyul. Minta hanya kepada Dia. Lam yalid, Dia tidak beranak. Memangnya ada beranak? Tuhan bisa beranak? Ada. Siapa Dia? Santa Maria. Beranak, tapi dianggap sebagai Tuhan. Walam yulad, Dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan, yang dilahirkan, keluar dari, maaf-maaf, dari kemaluan, tapi Dia dianggap Tuhan? Ada. Siapa Dia? Yesus Kristus. Dalam Islam dibantah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus Ustaz jelaskan qul huwallah ni Pak Ustaz, kata jamaah. Kenapa? Inilah ayat yang paling sering saya baca dalam solat. Makin yakin saya dengan ayat ini. Surat Al-Ikhlas, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu surat sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka kalau kita baca sering-sering, menguatkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. di tengah pergolakan dunia, di dalam ini kita ngaji tenang, tapi begitu nanti keluar macam-macam godaan. Zaman dulu orang keluar rumah baru datang godaan. Sekarang tutup pintu jendela, korden rapat, tinggal sendirian di kamar pun datang. Datang lihat Eden ke kamar kita. Kok bisa lihat Eden masuk kamar kita? www.youtube.com. Datang Ahmad Musadek ke kantong kita. Datang setan ke kantong kita. Kirim ketik rek spasi ramal, kirim 9090. Jadi yang bisa menguatkan iman ini apa? Ilmu. Makanya ketika tadi saya mendengar Ustaz Haruna Hasib LC mengajar kemari, beliau ini senior saya. Sampai ke Tanjung Pinang, hari ini dibawa pula saya kemari. Baru inilah seumur-umur saya ceramah di meja kantor. Makanya saya minta foto, saya mau update statusnya. Artinya apa? Bahwa, oh Ustaz udah lama kenal dengan Bang Riau Kepri. Begitu pulang ke Pekanbaru 2009 Ramadan, yang ngundang saya Bang Riau Kepri Pekanbaru. Disitulah mulai hal cara halal bihalal di hotel Pangeran. Kemudian itulah dari mulai Pak Erson dulu sampai yang sekarang-sekarang terus terjalin silaturahim, dan hari ini dipersatukan. Artinya apa? Keimanan yang ada dalam diri itu mesti dijaga, pertama dengan menuntut ilmu. Tak pernah bosan. Saya muaklah udah ngaji nih Pak Ustaz, pengajian pagi, pengajian sore, nanti khutbah Jumat. Kapan berhentinya ngaji nih Pak Ustaz? Kalau setan pensiun dini. Yang kedua kapan lagi? Israel datang. Berhenti ngaji. Selama masih godaan banyak, ngaji terus. Ngaji apakah mesti dengan ustaz? Sekarang ustaz sudah berkeliaran di alam gaib. Di mana itu? Alam maya. Buka HP, ketik saja di google.com Abdul Somad LC, enter. Videonya banyak sekali. Ustaz mau iklannya? Iya. Share, nanti kalau sudah dapat bagi Twitter, WhatsApp, BBM, bagi. Sudahkah Anda mendengar tausiah hari ini? Kalau bingung, tanya. Apa maknanya? Jangan pernah membatasi diri pada ruang, dinding, waktu, batas dimanapun mengaji. Maka saya senang ini, ada orang ngaji mesti di masjid, ngaji mesti di sana. Tidak, dimanapun. Karena dalam Islam diajarkan man salaka tariqan yaltamisu fihi iman, siapa yang melewati suatu jalan, di jalan lewat, maka dia akan mendapatkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan menuju surga. Saya diundang oleh seorang bapak jamaah. Pak Ustaz, kami minta penjelasan Ustaz tentang pembagian harta warisan. Bisa? Bisa. Tapi ini tidak di masjid Pak Ustaz, di keluarga. Oke, saya datang. Sampai masuk Jalan Sudirman, di dekat Van Holano, masuk gang. Mobil tak muat, motor saja. Gimana kita Pak? Inilah di pinggir jalan nih Pak Ustaz. Disusunlah kursi. Kenapa tak masuk? Pintu dikunci. Karena harta warisan sedang dikuasai oleh pihak dalam. Jadi tausiahlah saya di situ, motor lewat. Tidak ada batasan ruang, tempat dan waktu. Yang penting kita mesti mencari ilmu. Sekarang kalau Bapak Ibu baca buku HR Bukhari, HR Muslim, HR Tirmizi, HR Nasai, HR hadis riwayat Bukhari. Bukhari itu siapa? Bukhari diambil dari kata Bukhara. Bukhara itu sekarang letaknya Uzbekistan. Uzbekistan itu adalah bekas negara jajahan Uni Soviet. Uni Soviet tumbang setelah jatuhnya Gorbachev, naik Boris Yeltsin, sekarang Vladimir Putin merdeka menjadi negara tersendiri, Republik Uzbekistan. Dia bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Bukan. Namanya siapa? Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama kakeknya Ibrahim. Nama bapak kakeknya Mughirah. Namanya lagi Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah itu orang Majusi, penyembah api, masuk Islam, mu'alab. Kakeknya yang kelima mu'alab. Saya, kalau saya hitung ke atas, insya Allah tidak mu'alab. Islam. Walaupun saya bukan orang Arab.

Kalau tidak punya pengetahuan yang sempurna, goncang, error, maka ngaji hablum minallah baik, tapi Allah tidak berbentuk, tidak ada patungnya, tak ada gambarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, tak ada satu pun yang setara, yang serupa, yang sama dengan Allah. Jadi bagaimana kita menyelamatkan ini? Belajar dan hablum minannas baik. Kalau ada kawan nampaknya lesu, kamu kenapa? Cerita, apa masalah? Aku besar masalah ini, bro. Masalahnya apa? Helm saya hilang tadi. Etik kehilangan helm, senyum. Orang hilang motor lagi. Bangkit semangatnya. Kita diringankan oleh teman. Oh, iya ya. Saya kurang bersyukur. Jangan menjatuhkan dia. Ente kenapa dari tadi menung? Helm saya hilang. Tanda-tanda tuh. Besok bini ente hilang. Kita tidak menjatuhkan dia, membangkitkan semangat dia yang luar biasa. Bahwa hidup ini luas, friend. Bukan sekecil daun kelor. Alam ini terbentang luas. Apa masalahmu? Inilah saya nih, banyak betul. Di kantor ditekan atasan. Di rumah ditekan bini. Di jalan ditangkap polisi. Rasanya aku mau terjun aja lah, tapi takut mati. Dunia ini tempat masalah. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, berarti takut menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia, berarti takut hidup. Kalau tak berani hidup, mati saja. Tapi belum waktunya, Pak Ustaz. Kalau lihat nampak jenazah lewat, ikut. Jalani kehidupan, ringankan beban dengan banyak mengkaji, kaji, kaji, kajian terus. Tapi tentu kita punya waktu. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk berbagi. Tapi ketika kita sampai detik ini, semuanya pengabdian. Saya tadi menyampaikan tausiah subuh, menyampaikan tausiah di sini, nanti sholat Jumat, hari Senin pagi pulang kembali ke tempat pengabdian saya di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Salim Kasim. September, Oktober, November, Desember, Januari ujian semester, libur, Februari keluar lagi, pergi umrah, bawa jamaah, pengajian ke Malaysia, Kuala Lumpur, habis itu masuk lokal lagi, Maret, April, Mei, Juni, Juli, habis itu ujian akhir, habis itu Agustus, Agustus keluar lagi, ke Batam lagi. Sampai kapan ini, Pak Ustaz? Mati. Selesai itu, inilah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masuk jam 8 pagi atau jam 7 atau 7.30. Pulang jam 4 sore, tambah lembur jam 5 atau bahkan jam 8 malam, bernilai ibadah dengan niat langkahkan kaki kanan, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah izinkan aku mencari rezeki yang halal untuk anak istriku, pegawai, saudaraku security, ustaz yang meliput dari teman-teman sahabat saya, semua kita ini adalah berusaha. Apakah ada jaminan Ustaz Abdul Somad lebih mulia? La tuzakku anfusakum, jangan kau sangka dirimu mulia. Saya lebih mulia, saya lebih terhormat. Saya ini tahu tak? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Pak Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Saya ini pula balik ke Mekah. Tahu tak kalian? Saya ini lama di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu lahir di Mekah, besar di Mekah, mandinya pakai air zam-zam. Di mana tempatnya? Neraka Jahannam. Yang dilihat dari kita ini apa? Yang dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita semua, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau sudah alhamdulillah hadir bersama kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad, dalam hati saya, ya Allah, andai nanti di akhirat ternyata orang yang tidak dikenal, yang tidak dipandang, tiba-tiba dipersilakan masuk surga duluan, Abdul Somad Nun antrian nomor 1.230.001, malu di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi tak dikenal di langit. Ketika dia mati, malaikat tak kenal sama sekali. Tapi ada, bukan LCMA, tidak pernah di Mesir, tidak pernah kuliah di Arab, tapi hatinya bersih, lidahnya bersih, jauh dari haram, jauh dari syubhat, hidupnya penuh pengabdian. Kalau dia sedang menunggu, dia bertasbih, berzikir, bertahmid, diamnya, pikir, geraknya, zikir. Kalau dia sedang diam, dia berpikir, untuk apa aku diciptakan Allah? Kalau dia sedang bergerak, geraknya adalah zikir. Dia mulia, dia masyhur di kalangan para malaikat. Begitu malaikat membawa ruhnya, apa kata malaikat? Inilah yang kami tunggu selama ini. Inilah orang yang selalu kami rindukan. Masyhurun fis sama, majhulun fil ard. Masyhur di kalangan para malaikat, tak pernah dikenal oleh dunia. Itulah yang kita inginkan. Betapa malunya kita yang dielu-elukan, yang dikatakan hebat luar biasa, tapi ternyata yauma tublas sarair, dibukakan Allah rahasia, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mari kita pertahankan akidah ini dengan dua pesan Ustaz Abdul Somad. Siapa tadi pagi tausiah Ustaz Somad? Berapa menit beliau tausiah? 30 menit. Apa saja pesannya? Dua, kuatkan pegangan dengan belajar berguru dan sambung hubungan silaturahim. Komunitas kecil di kantor, komunitas kecil di rumah, komunitas kecil di masjid. Mesti ada tiga, kantor, rumah, masjid. Anak, istri, suami, speak up, ngomong, bicara. Di kantor juga bicara, di masjid ada persatuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena kalau tidak, benteng ini akan rapuh. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada teman, sahabat nanya, tadi Ustaz Somad tausiah, apa isinya? Dua. Apa yang dua itu? Itulah tak pula aku ingat tahap tadi. Berguru, belajar, istiqamah, jalin hubungan baik dengan komunitas, kantor, rumah, masjid. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.